والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan فنقول kami katakan الله سبحانه وتعالى حكم عدل لا يعذب إلا من يستحق العذاب. Allah subhanahu wa ta'ala maha bijaksana lagi maha adil. Tidaklah Allah ta'ala menyiksa kecuali orang yang berhak mendapatkan siksaan. لِأَنَّهُ عَصَى اللَّهَ وَخَالَفَ أَوَامِرَ اللَّهِ وَارْتَكَبَ مَنَاهِيَهُ. Karena sesungguhnya ia, yaitu orang yang berhak mendapatkan siksaan tersebut, bermaksiat kepada Allah, menyelisihi perintah-perintah Allah, dan melakukan perkara-perkara yang Allah Ta'ala larang. Wa khalafahu biqudratin wa iradatin wa ikhtiyarin. Dan ia menyelisihi Allah Ta'ala dengan kemampuan, kehendak dan pilihan. وَأَعْطَاهُ مِنَ الْقُدْرَةِ وَالْإِخْتِيَارِ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الْجَزَاءُ بِعَدْلٍ وَإِنْصَافٍ. Dan Allah Ta'ala memberikan kepadanya kemampuan dan pilihan yang berkonsekuensi balasan yang adil baginya. A'tahu minal qudrati wal ikhtiyari ma yakunu tartibul jazai alaihi. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepadanya kemampuan dan pilihan yang berkonsekuensi balasan baginya. Adlun minhu subhanahu wa ta'ala, sebagai bentuk keadilan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fayuthibul muti'a ala ta'atihi allati ata'allaha biha an qudratin wa iradatin wa ikhtiyarin wa hubbin lillahi tabaraka wa ta'ala wa hubbin li ta'atihi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ganjaran pahala kepada orang yang mentaatinya atas ketaatannya yang ia mentaati Allah dengannya, yang muncul dari kemampuan, kehendak, pilihan, kecintaan kepada Allah dan kecintaan untuk mentaati Allah Ta'ala. Wa yu'aqibu man 'asa Allah tabaraka wa ta'ala bi qudratihi wa iradatihi wa ikhtiyarihi. Dan Allah Ta'ala menghukum orang yang bermaksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan kemampuannya, kehendaknya, dan pilihannya. Sawa'un kana mubghidan li hadzal 'amali aw muhibban lahu. Sama saja apakah orang tersebut membenci amalan ini, yaitu kemaksiatan ini, atau mencintainya. Yu'aqibuhu 'ala fi'lihi wa 'ala al-qudrati wal iradati wal 'aqli alladhi a'tahu. Allah Ta'ala menghukumnya atas perbuatan kemaksiatannya tersebut dan atas kemampuan, kehendak, dan akal yang Allah Ta'ala berikan kepadanya yang ia gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Ta'ala. ولا نتبحر في هذه الأشياء. Dan kita tidak berdalam-dalam di dalam perkara-perkara ini. ولا نجادل ولا نخاصم. Kita tidak mendebat. نجادل نخاصم semakna. Li'annahu kama yuqalu la yathbutu qadamul imani illa ala saqit taslimi. Karena sebagaimana dikatakan, tidaklah kokoh kaki keimanan kecuali di atas betis berserah diri. فَنُؤْمِنُ بِمَا وَرَدَ فِي نُصُوصِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَنَتَفَقَّهُ فِيهَا فِي حُدُودِ عُقُولِنَا فَقَطْ. Maka kita mengimani segala sesuatu yang datang di dalam dalil-dalil Al-Kitab dan Sunnah, dan kita memahaminya sebatas pemahaman akal-akal kita saja. Summa idza ra'aina minal umuri ma la tudrikuhu 'uquluna la nadkhulu fiha. Kemudian apabila kita mengetahui perkara-perkara yang akal-akal kita tidak memahaminya, kita tidak masuk ke dalamnya. Wa hadza as'abul abwabi. Dan ini yaitu permasalahan takdir adalah bab yang paling sulit. Wassalamatu fi hadzal babi huwal imanus sadiqu bi hikmatillahi wa 'adlihi wa fadlihi wa sidqi akhbarihi subhanahu wa ta'ala. Dan keselamatan di dalam bab ini, bab takdir, adalah keimanan yang jujur dengan hikmah Allah Ta'ala, keadilannya, keutamaannya, dan kebenaran khobar-khobarnya subhanahu wa ta'ala. Tu'minu bil imani bil qadari engkau beriman dengan takdir. Tusaddiqu wa tu'minu bisyar'i wa ta'malu bima amarakallahu bihi wa tantahi amma zajarakallahu anhu. Engkau membenarkan dan mengimani syariat, dan engkau mengamalkan apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepadamu, dan engkau meninggalkan perkara yang Allah Ta'ala memperingatkanmu darinya. Waqad a'taka minal aqli ma tumayyizu bihi bainal haqqi wal batili. Dan sungguh Allah Ta'ala telah berikan kepadamu akal yang engkau bisa membedakan dengannya antara yang hak dengan yang batil. Allah Ta'ala berfirman, wahadainahun najdain, dan kami tunjukkan kepadanya dua jalan, yaitu jalan yang hak dan jalan yang batil. Wa ma tumayyizu bihi bainad dalali wal huda, dan apa yang engkau bisa membedakan dengannya antara kesesatan dengan petunjuk, yaitu akal yang Allah Ta'ala berikan tersebut. Wa mayyaza laka baina tariqil haqqi wa baina tariqid dalali, dan Allah Azza wa Jalla telah bedakan untukmu antara jalan kebenaran dengan jalan kesesatan. Wa hadha amrun kafin li ijra'il muhasabati wal jazai ala ma taf'alu, dan ini adalah perkara yang cukup untuk memberlakukan hisab dan balasan atas apa yang engkau perbuat. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Apabila apa yang engkau perbuat merupakan kebaikan, maka engkau pun akan mendapatkan balasan berupa kebaikan pula. Dan apabila apa yang engkau perbuat merupakan keburukan, maka engkau pun akan mendapatkan balasan berupa keburukan pula. Summa husimal babu, kemudian bab ini diputus sampai di sini, yaitu bab takdir. Fala jidala fi hadzal babi, sehingga tidak perlu ada perdebatan di dalam bab ini. Idza ra'aita qadariyan fala tujadilhu, apabila engkau mengetahui seseorang yang berpemahaman qadariyah, yaitu mengingkari takdir, maka janganlah engkau mendebatnya. Indaka nususul kitabi wassunnati, padamu terdapat dalil-dalil Alkitab dan Sunnah. Taqulu, engkau katakan kepadanya, wallahi amantu bima fi kitabillahi wa sunnatir rasuli fa in kunta tusyarikuni fil imani bihadal kitabi bihadal lususi min kitabillahi wa min sunnatir rasuli fi babil qadari fa anta akhil muslimu. Engkau katakan kepadanya, demi Allah, aku mengimani segala sesuatu yang ada di dalam kitabullah dan sunnah rasul. Apabila engkau bersamaku di dalam mengimani Alkitab ini, mengimani dalil-dalil dari kitabullah dan dari sunnah rasul di dalam bab takdir, maka engkau adalah saudaraku yang muslim. Amma in kunta turidu an tudkhila aqlaka wa hawaka fi ta'wilin nususi wa tahrifiha wa tafsiriha falastu ma'aka wala jidala baini wa bainaka. Adapun apabila engkau ingin memasukkan akalmu dan hawa nafsumu ke dalam penafsiran dalil-dalil dengan penafsiran yang batil, merubah dalil-dalil dan menafsirkannya sesuai dengan hawa nafsumu, maka aku tidaklah bersamamu dan tidak perlu ada perdebatan antara diriku dengan dirimu. Qauluhu wa karihahu ashabu rasulillahi alaihi salatu wassalamu wa tabi'una wa karihahu al-ulama'u wa ahlul wara'i wa nahau anil jidali fil qadari fa'alayka bit taslimi wal iqrari wal imani wa'atiqali ma qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama fi jumlatil asyai waskut amma siwa dhalika. Ucapan al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala dan para sahabat rasulillah alaihi salatu wassalam dan para tabi'in membenci perdebatan tentang takdir. Demikian pula para ulama dan orang-orang yang memiliki sifat wara' juga membencinya, dan mereka melarang perdebatan tentang takdir. Maka wajib bagimu untuk berserah diri, menetapkan, mengimani dan meyakini apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh perkara, dan diamlah dari segala sesuatu yang selainnya, yakni fi babil imani bil qadari al-istislamu lillahi wal-imanu wal-inqiyadu, yaitu di dalam bab beriman dengan takdir yang wajib adalah berserah diri kepada Allah beriman dan tunduk. Hadza wajibuka, ini kewajibanmu. Wa taqifu 'inda hadzal haddi, dan engkau berhenti pada batasan ini. Wa la tataghalghal fi ma'rifati hadzal amri alladhi ista'tharallahu tabaraka wa ta'ala bi'ilmihi. Dan janganlah engkau masuk ke dalam pengetahuan tentang perkara ini, yaitu berdalam-dalam di dalam permasalahan takdir yang Allah tabaraka wa ta'ala bersendirian dalam mengetahuinya. Wa a'taka minhu ma yakfika, dan Allah azza wa jalla telah berikan kepadamu darinya ilmu yang mencukupimu, ilmu tentang permasalahan takdir. Fala tabhas an ziyadati amma jaa fi kitabillahi wa sunnatir rasulil karimi alaihi salatu wassalamu. Maka janganlah engkau mencari tambahan dari apa yang datang di dalam kitabullah dan sunnah rasul yang mulia alaihi salatu wassalam, terkhusus di dalam bab takdir. Su'alun, pertanyaan. Mada sihati hadithi al-qadaru sirrullahi, sejauh mana kesahihan hadis takdir adalah rahasia Allah? Al-jawabu, jawabannya. Ma adri, aku tidak tahu. Hadza azunnu annahu min kalamil ulama'i, ucapan ini aku menduga ia berasal dari ucapan para ulama. Lakin min fiqhil ulama'i hadza, akan tetapi ucapan ini berasal dari pemahaman para ulama. Li'annahu, hal anta tuhitu bi'ilmillahi, karena apakah engkau meliputi ilmu Allah, yaitu apakah engkau mengetahui segala sesuatu yang Allah Azza wa Jalla ketahui, ya'nil ilma, ilma Allah tabaraka wa ta'ala fi qadaya al-qadari wa hikmatahu fiha, yaitu ilmu Allah tentang perkara-perkara takdir dan hikmahnya dalam perkara-perkara tersebut. Hal tuhitu bihi wa ta'lamu minhu syai'an, apakah engkau meliputinya dan mengetahui sesuatu darinya? Su'alun, pertanyaan. Hal hunaka farkun bainal iradati wal masyiati, apakah di sana ada perbedaan antara iradah dengan masyiah? Al-jawabu, jawabannya, na'am, ya. hunaka furukun bainahuma. Di sana ada perbedaan-perbedaan antara keduanya. Al-iradatu tanqasimu ila iradatin kauniyatin wa iradatin syar'iyatin. Iradah, kehendak Allah Ta'ala, terbagi menjadi iradah kauniyah dan iradah syar'iyah. Al-iradatul kauniyatu turadiful masyiata. Iradah kauniyah sama dengan masyiah. Wal iradatus syar'iyatu turadiful mahabbata war ridha. Sedangkan iradah syar'iyah sama dengan kecintaan dan keridhaan. Ungkapan yang lebih tepat adalah wal iradatus syar'iyatu tastalzimu al-mahabbata war-ridha. Iradah syar'iyah berkonsekuensi kecintaan dan keridhaan. Sebelum kita lanjutkan membaca penjelasan Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala tentang iradah kauniyah dan iradah syar'iyah, perlu kiranya kami sampaikan terlebih dahulu mukaddimah, pendahuluan tentang perbedaan antara keduanya. Iradatullah, kehendak Allah Azza wa Jalla, terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah iradatul kauniyatun, kehendak Allah Ta'ala yang berupa iradah kauniyah. Yang kedua, iradatun syar'iyyatun, kehendak Allah Ta'ala yang berupa iradah syar'iyyah. Apa perbedaan antara keduanya? Perbedaan antara keduanya adalah sesuatu yang Allah kehendaki dengan kehendak iradah kauniyah pasti terjadi. Namun tidak mesti Allah cintai dan ridai. Sehingga kita mengetahui sesuatu dikehendaki oleh Allah dengan jenis kehendak iradah kauniyah tatkala sesuatu tersebut terjadi. Misalnya, duduknya kita di majlis ini sekarang, ini kita bisa pastikan bahwa Allah menghendakinya dengan jenis kehendak iradah kauniyah. Kenapa? Karena terjadi. Kemudian, sesuatu yang Allah kehendaki dengan jenis kehendak iradah syar'iyah pasti Allah cintai dan ridai, namun belum tentu terjadi. Sehingga kita mengetahui sesuatu itu Allah kehendaki dengan jenis kehendak iradah syar'iyah tatkala sesuatu itu Allah cintai dan ridai. Misalnya, sama apa yang kita lakukan pada pagi hari ini, insya Allah ini adalah perkara yang Allah cintai dan ridai. Maka apa yang kita lakukan ini Allah kehendaki dengan jenis kehendak iradah syar'iyah, sehingga keberadaan kita di majlis ini mempelajari akidah Allah kehendaki dengan dua jenis kehendak sekaligus. Yang pertama iradah kauniyah karena terjadi. Yang kedua iradah syar'iyah karena Allah cintai dan ridai. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.